pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syederalun, berita pagi edisi hari ini, Sabtu 25 Februari 2017. Hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan Ardiansyah. Kejari Banda Aceh tangkap dua koruptor setelah 6 tahun buron. Satu keluarga tertimpa atap akibat rumah roboh di Aceh Utara. 1020 TNI Polri kawal rapat pleno KIP di gedung DPRA. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tim Kejaksaan Negeri Banda Aceh kembali berhasil menangkap dua koruptor setelah buron selama 6 tahun. Keduanya adalah Ari Setiawan dan Kis Munadi selaku konsultan pengawas proyek pembangunan tanggulam Pulau Banda Aceh dengan kerugian negara Rp748 juta rupiah dari pagu Rp2,3 miliar rupiah yang bersumber dari APBN 2005. Proyek ini dibiayai oleh BRR Natnias. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Kepala Kejari Banda Aceh Husni Tamrin mengatakan, kedua terpidana ditangkap di dua tempat berbeda pada Rabu kemarin. Ari Setiawan ditangkap di Depok, Jawa Barat, sedangkan Kis Munadi ditangkap di Pekalongan, Jawa Tengah. Saat ditangkap, keduanya sedang di rumah masing-masing dan tidak ada perlawanan. Tamrin menjelaskan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2009, masing-masing terpidana dihukum 4 tahun penjara, denda Rp200 juta, rupiah, subsidiar 6 bulan penjara, dan uang pengganti Rp748 juta. Rupiah. Terkait uang pengganti sudah dibebankan kepada HT Darmansyah dan sudah dieksekusi. Putusan ini sudah inkrah dan terpidana akan diinapkan di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh di kawasan Lambaro, Aceh Besar. Tamrin menambahkan, bahwa sejak November 2016 hingga 22 Februari 2017, pihaknya sudah menangkap 10 terpidana yang masuk dalam status daftar pencarian orang atau DPO. Dengan keberhasilan tersebut, tidak ada lagi tunggakan buron yang menjadi tanggung jawab Kejari Banda Aceh. Sudarlun Supriyadi, 34 tahun, dan istrinya Mariani, 28 tahun, serta dua anaknya Furkan, 1 tahun, dan Fauzah, 8 tahun, tertimpa atap rumah yang rubuh setelah rumah mereka di Desa Uletano, Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara, diterjang angin puting beliung Kamis malam kemarin. Mariani mengalami luka di pinggang dan Supriyadi luka di bagian leher. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Informasi diperoleh. Kawasan Aceh Utara dan Lok Semawe pada Kamis malam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat diguyur hujan lebat disertai angin kencang. Hujan berlangsung sampai larut malam. Korban Supriyadi mengaku saat itu dirinya dan keluarganya sedang tidur di rumah. Tiba-tiba ia mendengar suara atap rumahnya patah. Lalu atap rumah dari daun rumbia langsung roboh menimpanya dan keluarganya. Mendengar suara rumah roboh, para tetangga membantu mengeluarkan satu keluarga yang tertimpa rumah itu. Mariani mengalami luka di pinggang dan Supriyadi luka di leher. Sementara anak mereka selamat dari musibah ini. Keci Uletano Mawardi mengatakan rumah tersebut sebelumnya merupakan kandang lembu. Supriyadi merehabnya sehingga menjadi rumah berdinding tepas bambu dan beratap daun rumbia. Korban merupakan keluarga miskin. Sudarlun, sebanyak 1.020 aparat gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengawal rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan calon gubernur, wakil gubernur di gedung DPRA Banda Aceh Sabtu ini. Rapat pleno digelar Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk mengesahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur wakil gubernur Aceh di 23 kabupaten kota. Dari Banda Aceh, Suburdani melaporkan. Jumlah 1.020 personel yang dikerahkan untuk mengawal pleno KIP itu terdiri atas 200 personel Brimob Polda Aceh, 240 personel gabungan Polda Aceh, 277 personel Polresta Banda Aceh, 253 prajurit TNI Kodam Iskandar Muda, dan 50 prajurit TNI dari Kodim 0101BS. Semua personel tersebut akan bertugas mengawal sebagaimana prosedur tetap yang telah disiapkan jauh-jauh hari. Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Komisaris Besar Polisi Gunawan mengatakan, kekuatan pengamanan Pilkada Aceh di semua tahapan dilakukan sebagaimana telah diatur dalam instruksi operasi dengan Sandi Mantap Praja Rencong Polda Aceh. Semua alokasi personel telah ditentukan dalam operasi tersebut yang melibatkan personel Polri jajaran Polda Aceh dan prajurit TNI jajaran Kodam Iskandar Muda. Khusus untuk personel Brimob BKU akan mengawal jalannya rapat pleno dengan bersenjata lengkap. Sementara itu, Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi mengatakan, KIP Aceh telah mengundang beberapa pihak untuk menghadiri rapat pleno pada hari ini. Namun, KIP Aceh tidak mengundang pasangan calon gubernur, wakil gubernur untuk hadir dalam rapat tersebut. Rapat hari ini untuk mengesahkan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur, wakil gubernur Aceh di 23 kabupaten kota. Darlun sebanyak 6 pelaku maisir dan khalwat di Kabupaten Simelu Jumat kemarin dieksekusi ukubat cambuk di halaman Masjid Agung Baitur Rahma Sinabang. Eksekusi cambuk dilaksanakan setelah keluarnya putusan dari Mahkamah Syariah Sinabang. Dari Simelu, Sari Mulyasno melaporkan. Jaksa Penuntut Umum JPU Kejari Simelu, Roni menyebutkan, tervonis kasus maisir yang dieksekusi cambuk adalah Irwan Darmawan, Khairil Anwar, Parman alias Buyung Cadu, dan Sofian alias TP. Mereka masing-masing dikenakan 6-9 kali cambuk. Sementara itu, untuk terpidana dalam kasus khalwat yang dieksekusi cambuk adalah Kaniruddin dan Eliarni. Keduanya dikenakan masing-masing 10 kali cambuk setelah dikurangi masa penahanan. Para tervonis dieksekusi ukubat cambuk di halaman Masjid Agung Baitur Rahma Sinabang. Prosesi cambuk ini berjalan lancar dan disaksikan ratusan warga. Roni menambahkan bahwa para terpidana yang telah dicambuk tersebut merupakan kasus yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Mereka dieksekusi cambuk setelah keluarnya putusan Hakim Mahkamah Syariah Sinabang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Satuan Reskrim Polres Langsa menangkap seorang tersangka pencurian sepeda motor pada Kamis malam. Tersangka merupakan anak di bawah umur berinisial M, 16 tahun, warga Kota Langsa. Bersamanya turut disita barang bukti satu unit sepeda motor Yamaha Vega. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Kasat Reskrim Polres Langsa AKP M. Taufik menyebutkan, tersangka M terendus berkat laporan masyarakat. Pelaku ditangkap di salah satu tempat di Gampung Payabujuk Bromo, Kecamatan Langsa Barat. Menurut Kasat Reskrim, saat ditangkap tersangka M tidak melakukan perlawanan. Bersamanya, aparat kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Vega. Pelaku diamankan ke Mapolres Langsa untuk proses lebih lanjut. Kepada penyidik, tersangka M mengaku sudah dua kali melakukan tindak kejahatan curanmor. Pertama, pencurian sepeda motor milik Enggar Jati Adiguno, 19 tahun, warga Gampung Jawa, Kecamatan Langsa Kota, pada 15 November 2016. Terakhir, pencurian sepeda motor milik Ridwan, 45 tahun, warga Gampung Payabujuk Tengah, Kecamatan Langsa Barat pada Rabu lalu. Sudarlun, dua unit rumah berkonstruksi kayu hangus terbakar di Dusun Selatan Gampung Kuala Pedawa Puntung, Kecamatan Idirayu, Aceh Timur, Kamis kemarin. Kedua unit rumah yang bersebelahan itu milik Zulkifli, 57 tahun, dan milik Mulyadi, 32 tahun. Dari Aceh Timur, Sen Hendri melaporkan. Kecik Gampung Kuala PP Abdul Samad mengatakan, saat terjadi kebakaran kedua rumah tersebut tidak ada penghuninya, karena kedua pemilik rumah sedang berada di sawah. Kebakaran pertama kali terjadi dari bagian dapur rumah milik Zulkifli. Warga melihat api sudah membesar, api kemudian menyambar rumah milik Mulyadi yang berada di sampingnya. Api dengan cepat menghanguskan kedua rumah tersebut, warga sudah berupaya membantu memadamkan api, namun tidak berhasil. Sementara dua unit mobil pemadam baru tiba ke lokasi setelah rumah habis terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dari bagian dapur rumah Zulkifli. Dinas Sosial Aceh Timur telah menyalurkan bantuan masa panik berupa sembako dan kebutuhan rumah tangga kepada kedua korban. Sudarlun, dua orang pemuda yang mengendarai sepeda motor Supra X125 secara berboncengan nekat menerobos brigade polisi yang sedang melakukan razia di Jalan Raya Gunung Meriah, Aceh Singkil, Kamis kemarin. Keduanya nekat menerobos polisi lantaran membawa paket ganja. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Kedua pria yang menerobos razia polisi, yaitu Riki, 29 tahun, warga Ujung, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, dan Irwansyah, 30 tahun, penduduk Kedai Trumon, Aceh Selatan. Keduanya nekat menerobos polisi lantaran membawa paket ganja kering dibungkus plastik warna hitam. Aksi itu dihentikan AKP Adriamus yang memimpin razia. Kapolres Aceh Singkil AKBP Ian Rizkian mengatakan, ketika anak buahnya melakukan razia, pengendara sepeda motor BL5527TV itu bukannya berhenti, malah berusaha memacu kendaraannya menerobos lokasi razia polisi. Saat dihadang, pelaku berusaha membuang bungkusan plastik ke pinggir jalan. Personil polisi yang curiga langsung memeriksa bungkusan tersebut. Ternyata isinya adalah ganja. Polisi kemudian mengamankan kedua tersangka ke Mapolsek Gunung Meriah guna proses lebih lanjut. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 15 paket ganja kering siap edar. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 25 Februari 2017. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.